Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Syahid Abu Mus'ab, Wahai rakyat Iraq tercinta, Allah Maha tahu bahawa tidaklah kami datang ke tempat kalian selain untuk membantu kalian, membela kehormatan dan harga diri kalian, dan melawan serangan tentera salib terhadap kalian, agar kalian hidup mulia di negeri kalian sendiri. Jika kalian mengira jihad yang kami lancarkan sekadar untuk mengusir penjajah dan setelah itu meletakkan senjata dan menyibukkan diri dengan dunia beserta segala kesenangannya, sungguh betapa ruginya kami, demi Allah. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Jadi akhir dalam hal ini, Abu Mus'ab menyampaikan pesannya kepada rakyat Iraq bahawa mereka yang datang ke Iraq sebagai muhajirin bukannya datang ke situ untuk sekadar mengusir penjajah, dan bila penjajah telah pun tiada di situ, maka mereka akan letakkan senjata dan menyibukkan diri dengan urusan dunia. Okey, bukan itu tujuan jihad fi sabilillah. Kita tidak akan menghentikan peperangan, sama juga seperti mana kita yang berhijrah serta berjihad di Fatani Darussalam. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi. Setelah kita berjaya membantu golongan mustadafin, kita berjaya menegakkan kalimatullah di bumi Fatani Darussalam, maka jihad tidak akan berhenti. Para muhajirin tidak akan kembali mengambil ijazah-ijazah mereka, kemudian bekerja di dalam pelbagai sektor-sektor perusahaan. Tidak. Malah para muhajir ada pun yang telah pun membakar sijil ataupun ijazah mereka, lantaran mereka wallahu a'lam bisawab tidak lagi menginginkannya. Mereka memahami bahawa mereka ingin menjadi seorang mujahid dan hanya mujahid, sehingga masa berlalu panjang dan ajal mendatangi mereka. Seperti mana juga para sahabat ajma'in, yang mereka itu tetap terus menerus melangsungkan jihad. Lihatlah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tak mau terus menjadi muazzin. Bilal Ar-Rabbah itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia tak mau lagi menjadi muazzin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebaliknya, dia menjadi mujahid fi sabilillah keluar daripada Madinah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka terus menghususkan diri mereka untuk jihad. Jadi dalam hal ini akhi, saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah, itulah juga yang terjadi kepada kita. Kita akan insya-Allah meneruskan jihad fi sabilillah ini, bermula di Fatani Darussalam ke negeri-negeri yang bersempadan dengannya, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan insya-Allah kita akan satukan kekuatan dengan mujahidin di Filipina, dan dengan kekuatan dari timur ini insya-Allah kita akan gabungkan kekuatan ini dengan kekuatan Al-Qaeda di mana-mana penjuru bumi ini, sehingga mujahid semuanya akan bersatu di bawah pimpinan Sheikhul Mujahid Usamah bin Laden hafizahullah, ataupun siapa pun yang akan menggantikan tempatnya kelak. Kita tetap akan bersatu dan kita tidak akan berpisah, sebab mujahid ini adalah mereka-mereka yang berperang sebagaimana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan kepada mereka dalam surah As-Saff, iaitu dalam surah ke-61. Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka itu seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Okay, seakan mereka itu berperang dalam barisan yang teratur, teratur bagaikan mereka itu bangunan yang tersusun kukuh. Mujahid ini bersatu, walaupun daripada segi penglihatan biasa kita seolah-olah terpisah di Iraq, di Iraq, di Somalia, di Somalia, di Kaukasus, Kaukasus, Kaukasus ni syesnya, di Kashmir, di Kashmir, di Xinjiang, di Xinjiang, di Fatani, di Fatani, di Filipin, di Filipin, di Afghanistan, di Afghanistan, di Palestin, Palestin. Tapi hakikatnya kita semuanya bersatu di bawah komander yang satu, Syekhul Mujahid Usamah bin Laden. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita akan terus bersatu bawah pimpinan beliau ataupun siapa saja yang menggantikan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ingat, okay, seperti mana kita ini datang ke Fatani Darussalam, kita bukannya datang sebagai penjajah kedua, bukannya kita nakkan Fatani Darussalam, tak. Setelah kita berjaya membebaskan bumi Fatani Darussalam daripada penjajahan kufar, kita boleh tegakkan Islam bersama-sama dengan golongan Ansar Mujahidin dari yang asal daripada Fatani Darussalam. InsyaAllah kita akan menyerahkan kekuasaan ini kepada Ansar, golongan Ansar di Fatani Darussalam sendiri. Dan tentang kita, kita akan terus meneruskan jihad fi sabilillah sehingga Allah mengambil kita sebagai syuhada, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Demi Allah, menguasai seluruh tanah Iraq ini dalam diri kami sama sekali tidak sebanding nilainya dengan ribat satu malam di jalan Allah, dan tidak sebanding dengan tali sandal satu ikhwan mujahid di antara kami. Harapan kami semua adalah Allah menaklukkan Iraq, dan setelah itu kami akan menuju Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tempat Isra' Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itulah saat-saat yang sangat-sangat kami rindukan. Wa yaquluna mata huwa kul asa ayyakuna qariba. Mereka mengatakan, mereka bertanya, bilakah itu akan terjadi? Katakanlah, boleh jadi ia akan, masanya sudah dekat. Wallahu a'lam. Surah Al-Isra ayat 51. Jadi sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Jadi dalam hal ini kita memahami bahawa menguasai seluruh bumi ini pun, nanti kita kuasai Fatani Darussalam, Islam menguasai Malaysia, Indonesia dan sebagainya, tak sama, tak sebanding dengan kita, iaitu mujahid, libat satu malam di jalan Allah. Tak sebanding dengan tali sandal ikhwan-ikhwan mujahid. Sebab hadis menyatakan bahawa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Libat satu malam di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih hebat daripada kita ini solat di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad. Lebih hebat daripada itu. Sebab itu bagi kita jihad itu lebih kita utamakan berbanding menguasai wilayah. Bukan maksudnya kita tak mahu menguasai wilayah agar kita boleh praktikkan Islam di dalamnya, bukan. Tapi pernyataan Abu Mus'ab Zarqawi ini adalah untuk menunjukkan bahawa kita orang-orang yang berjihad bukannya berjihad untuk puasa. Itu kerdil di pandangan mata kita. Kita berjihad lantaran ini satu ibadah. Okay, kita berjihad lantaran ini satu ibadah. Kita punya fokus ialah nak ibadah pada Allah. Itu fokus utama kita, iaitu dengan ibadah jihad. Jika Allah kurniakan kemenangan pada kita, kita akan menang insya-Allah. Kita akan kuasai wilayah. Tapi kita tak akan hentikan jihad fi sabilillah. Jadi kita kena faham fokus kita tu apa. Kita ini cuma orang-orang yang menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Okay, bila mana Allah Ta'ala dalam banyak ayat menyuruh kita berjihad, kita pun berjihad, itu saja. Kita bukanlah daripada golongan manusia-manusia yang memandang sepi ayat-ayat Allah. Sebab itu bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, thalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah menyatakan bahawa kita berangkat hijrah untuk pergi berperang itu tak kisah dengan rasa ringan maupun berat, dan kita berjihad dengan harta dan nyawa. Kata Allah, itu lebih baik jika kita mengetahui. Itu adalah perkara yang terbaik bagi kita, bagi seorang manusia, bagi seorang abdullah, hamba Allah. Berangkat untuk berperang serta berjihad fi sabilillah, itulah yang lebih utama. Hijrah dan jihad itulah yang terbaik untuk kita. The best among the best. Yang terbaik di antara yang terbaik. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bila ditanya tentang ibadah yang dapat melebihi kehebatan jihad, Nabi menjawab ringkas, aku tidak menemukannya. Mana ada ibadah yang boleh menyamai jihad fi sabilillah? Sampai-sampai Nabi dalam hadis yang sahih menyatakan jihad sebagai tarwatus sanam dalam Islam, ataupun puncak yang tertinggi di dalam Islam. Wallahu a'lam bisawab. Sebab itu akhi, dalam hal ni ana nak ingatkan kepada kita bersama, kita berjihad lantaran ini kewajipan kita. Ini yang kita nak kena faham. Okey, ini nak kita kena faham. Kita berjihad sebab ini kewajipan kita. Okey, ini kewajipan kita. Macam solat, puasa, zakat, haji, yang dengannya insya-Allah kita akan dapat keredaan, kita akan dapat syurga, kita akan dapat rahmat, kita akan dapat kemenangan. Maksudnya jalannya jihad, hujungnya rahmat, redha, syurga, kemenangan. Ini ibadah yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi bila kita tidak fokus kepada kemenangan, okay, bila kita tidak fokus kepada kemenangan, wallahu a'lam bisawab, maka pada waktu itu kita akan faham bahawa yang dipertanggungjawabkan kepada kita ialah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Tentang kemenangan, kita serahkan urusan itu kepada Allah. Allah beri, kita terima dengan redha penuh kesyukuran. Allah ambil kita sebelum kita menang, kita akan gugur sebagai syuhada. Wallahu a'lam bissawab. Masalah yang timbul kalau kita melihat kepada organisasi-organisasi Islam yang ada, masalah timbul bila mereka hanya fokus kepada kemenangan. Mereka hanya fokus tentang nak tegakkan khilafah, nak tegakkan daulah, nak tegakkan Islam. Mereka hanya fokus terhadap itu. Akhirnya, bila berdepan dengan cara untuk mendapatkan kemenangan itu, di situ akan timbul masalah. Sebab fokus mereka tu nak menang. Fokus mereka tu nak dapatkan daulah. Fokus mereka tu nak tegakkan khilafah. Jadi mereka kadang-kadang mengambil jalan yang lain daripada jalan jihad. Sebab fokusnya sesuatu yang fokusnya kemenangan tu sendiri. Jadi mereka akan menjadi orang-orang yang kadang-kadang berkonsepkan matlamat ataupun tujuan menghalalkan cara. Jadi cara-cara mereka tu banyak, macam-macam. semata-mata nak menang. Mereka gunakan keadaan demokrasi sekadar berdakwah tanpa jihad, menyebarkan pemahaman kepada manusia. Jadi mereka akan rosak di situ, mereka akan bermasalah kat situ. Sebab itu berbeza dengan mujahid. Mujahid fokusnya ialah untuk berjihad fi sabilillah, menunaikan perintah Allah, sehingga dengannya kita akan mendapat salah satu, kita akan mendapat apa yang Allah janjikan kepada kita berupa rahmat, redha, syurga, kemenangan. Itu empat perkara. Okey, jadi fokuskan kepada ibadah, pengabdian diri kita kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang perlu kita faham. Kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Rakan-rakanku di dalam tauhid, rakan-rakanku yang sejalan, tetaplah di atas manhaj. Sekali lagi, tetaplah di atas manhaj. Lihatlah Sayyaf, Rabbani dan yang semisal mereka ketika di awal-awal mereka memerangi komunis. Secara zahir mereka membela Islam, bahkan Allah menampakkan banyak karamah melalui tangan mereka. Mereka menegaskan bahawa jihad mereka bertujuan untuk memperlakukan syariat Allah di bumi Afghanistan. Namun kerana pada manhaj mereka ada ketimpangan besar dan dosa serta maksiat mula mendominasi di kalangan mereka, Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Lalu mereka menghulurkan tali kasih sayang kepada pihak yang kelmarin, menjadi musuh bagi mereka. Mereka berlumba-lumba memetik hasil daripada jihad. Mereka kemudian berhasil mendapatkan sebahagian kekuasaan dan setelah itu bertakwil dengan alasan-alasan maslahat. Mereka lipat nas-nas syar'i semau mereka dan mereka menyimpang daripada hukum-hukum Islam. Hasilnya, yang kemarin menjadi musuh, sekarang menjadi teman dekat. Yang kemarin teman dalam jihad, sekarang menjadi musuh. Bahkan lebih parah lagi, mereka turut membantu datangnya kereta kebal Amerika untuk menyerang kaum muslimin di Afghanistan. Allah Maha Benar ketika Dia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Surah An-Nur ayat ke-21. Dan Allah berfirman lagi, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat ke-63. Imam Ahmad berkata, tahukah kalian apa fitnah di sini? Fitnah itu adalah kesyirikan. Boleh jadi ketika seseorang menolak sebahagian daripada firmannya, maka di hatinya terikat sedikit kesesatan, kemudian akhirnya ia binasa. Jadi wallahu a'lam bisawab, sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab Zarkawi. Jadi akhi, dalam hal ni Asy-Syahid Abu Mus'ab memberikan satu peringatan yang cukup penting kepada kita, terutama sekali kepada mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah, untuk melihat kepada sejarah apa yang berlaku di Afghanistan satu ketika dahulu, ketika mereka-mereka yang berjihad melawan komunis disatukan di bawah usaha Asy-Syahid Abdullah Azam. Asy-Syahid Abdullah Azam seorang ulama besar, mempunyai ijazah kedoktoran dalam bidang syar'iyah. Dia seorang mujahid fi sabilillah yang begitu hebat, wallahu a'lam, begitu hebat insya-Allah. Okey. Dan dia berjaya menyatukan fraksi-fraksi mujahidin yang berpecah-pecah di Afghanistan ketika itu. Di tangannya, dengan izin Allah, kumpulan-kumpulan mujahid bersatu. Sehingga orang-orang kafir memandang Abdullah Azzam ini sebagai satu musuh yang begitu penting untuk dihancurkan. Maka Abdullah Azzam pun dibunuh syahid ketika menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi wallahu a'lam bisawab, ketika waktu Abdullah Azzam ada, mereka bersatu. Abdullah Azzam ini juga sebenarnya merupakan guru kepada Syekhul Mujahid Usamah bin Laden. Jadi ketika Syekh Abdullah Azzam ni telah pun syahid, mereka mula berpecah. Allah mula memberi, tapi mereka mula berpecah secara sikit demi sikit. Di waktu mereka dah mula nak menang tu, bila mana Rusia komunis mula keluar, mereka berjaya mendapatkan pemerintahan, mereka mula bercakaran satu sama lain. Jadi wallahu a'lam bisawab, ini bukan sebab mereka ini wallahu a'lam bisawab, bukan sebab mujahid tak layak memegang kuasa, bukan. Tapi wallahu a'lam bisawab, ketika Abdullah Azzam masih ada, okey, dia yang secara secara zahirnya menjadi ketua bagi mereka. Okey. Tapi bila mana Abdullah Azzam jadi ketua, sedangkan dia ini orang yang soleh, orang yang cukup dekat dengan Allah, maka orang-orang seperti Sayyaf Rabbani ataupun Abdullah Mas'ud, okey, yang merupakan dalam mereka-mereka yang zahirnya nampak baik, tapi kita tak tahu apa dalam hatinya. Tengoklah Ahmad Syah Mas'ud, apa yang dibuat sampai dia bersekutu dengan Amerika, walaupun dahulunya dia adalah antara singa-singa Afghan yang pernah dipuji oleh Abdullah Azzam sendiri. Tapi disebabkan Abdullah Azzam ini di waktu dia masih ada, dia boleh menyatukan mereka, kejahatan-kejahatan kelompok-kelompok ini tak boleh nak dizahirkan. Disebabkan Abdullah Azzam ini begitu kuat keimanannya kepada Allah, sehingga keimanannya ini mampu mengendurkan maksiat-maksiat yang berlaku di kalangan mujahid-mujahid yang berperang untuk nasionalisme. Tapi bila mana Syahid Abdullah Azzam syahid, okay, maka mereka-mereka ini yang dahulunya berjihad untuk nasionalisme, tapi bila mana Abdullah Azzam ada, mereka kembali kepada Islam. Tapi bila mana Abdullah Azzam tak ada, mereka kembali kepada nasionalisme balik. Jadi percakaran tu berlaku. Kalau dahulu mereka jadi mujahid, sekarang mereka bukan lagi mujahid, mereka hanya seorang pejuang nasionalisme begitu. Jadi bila mereka memegang kekuasaan, kekuasaan itu jadi kacau bilau. Tapi ini bukan sebab Allah nak hancurkan jihad dan mujahidin. Rupa-rupanya kita tak tahu perancangan Allah itu begitu teratur. Rupa-rupanya Allah mendatangkan satu kaum lain. Allah mendatangkan satu kaum lain untuk berjihad melawan kelompok-kelompok yang yang kacau bilau, yang dah mula ada yang murtad, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang menjadi orang-orang yang fasik ini tadi. Okay, benarlah firman Allah Ta'ala. Bila mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran tentang golongan-golongan yang berjihad, memerangi golongan-golongan yang murtad ini. Okay, memerangi golongan-golongan yang murtad ini, di mana Allah akan mendatangkan satu kaum, mendatangkan satu kaum untuk memerangi mereka. Seperti mana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 54. Dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 54, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbu Maaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im thalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, yakni keluar daripada agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Jadi bila mana kelompok yang menjadi pemerintah pusat bagi Afghanistan ketika itu, kita tak namakan dia dengan kerajaan Mujahidin, sebab mereka bukan lagi Mujahid. Mereka itu hanya kelompok-kelompok nasionalis yang gilakan kuasa. Jadi Allah datangkan pula kepada mereka suatu kaum, iaitu yang gelarkan diri mereka sebagai Taliban. Jadi Taliban ini sebenarnya adalah mujahid-mujahid Afghanistan yang setelah komunis keluar, okay, mereka wallahualam mereka tak apa hawa panggil tu, mereka tak terliur, mereka tak terliur dengan kekuasaan. Lalu mereka pun membiarkan sahaja hal-hal kekuasaan pemerintahan ini di tangan kelompok-kelompok yang dulunya Mujahidin tapi sekarang telah menjadi nasionalis ini. Tapi bila mana mereka ini melihat, okay, bahawa pemerintah-pemerintah ini telah pun menjadi nasionalis, maka mereka didatangkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menghalau keluar kelompok-kelompok nasionalis ni, dan mereka akhirnya memegang kekuasaan. Akhirnya benar-benar Mujahid sendiri yang memegang kekuasaan itu. Mujahid yang tadinya tak terliur pun dengan kekuasaan, namun apabila melihat bahawa mereka perlu memegang kekuasaan, mereka pun mengambil kekuasaan daripada tangan-tangan orang-orang yang nasionalis ini, dan mereka akhirnya berjaya menegakkan pemerintahan Daulah Islamiah pertama setelah runtuhnya Daulah Islamiah Turki pada tahun 1924. Wallahu'alam bisawab, itu kehebatan Taliban. Cukup ikhlas, satu kaum yang begitu ikhlas kepada Allah, satu kaum yang begitu kuat pertolongannya kepada kaum-kaum Muhajirin. Lihatlah akan pertolongan orang-orang Afghan, kaum Muslimin di Afghan terhadap Usama bin Laden. Wallahu'alam bisawab. Sebab itu dalam hal ni, kalau kita melihat kepada golongan-golongan di Fatani Darussalam, mereka juga mempunyai kelebihan seperti itu insya-Allah. Hati mereka bersih, jiwa mereka tawaduk, malam mereka hiaskan dengan qiyam, berdiri untuk solat. Siangnya mereka banyak habiskan untuk berdiskusi tentang hal-hal agama. Dan mereka amat gembira bila mana ada manusia yang dengan ikhlas, tanpa lain-lain niat tersembunyi, mahu memberikan pertolongan kepada mereka. untuk sama-sama berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam hal ni, kita tak mau jadi seperti mana apa yang terjadi di Afghanistan dulu. Kita kena betulkan niat. Ingat, niat utama kita nak ibadah kepada Allah, dan itu sahaja niat kita. Kita nak ibadah kepada Allah dengan jihad fi sabilillah. Okey, kita nak ibadah kepada Allah dengan jihad fi sabilillah. Setelah amal ibadah yang lain kita dah memang laksanakan, jadi tiba masa untuk kita berjihad fi sabilillah tanpa meninggalkan amal-amal yang lain. Sebab itu untuk ini, wallahu a'lam bissawab, ana ingatkan kepada kita, jangan sekali-kali mengikut jejak langkah syaitan. Jangan sekali-kali kita ini menyalahi perintah Allah. Tunduklah sebaik-baiknya kepada dia. Ingat, jihad kita ini, wallahu a'lam bissawab, adalah lantaran ianya satu ibadah. Okey, kita berjihad lantaran ianya satu ibadah. Kita berjihad lantaran ini satu kewajipan kita kepada Allah. Tentang kemenangan, ia adalah salah satu daripada empat perkara yang Allah janji akan berikan kepada kita. Kerana Allah dah janji akan bagi rahmat kepada kita, keredaan kepada kita, syurga kepada kita, selain daripada kemenangan yang keempatnya. Ini empat perkara yang telah pun dijanjikan kepada kita. Justru dalam hal ni, wallahu a'lam bissawab, serahkan kurniaan Allah itu kepada Allah sendiri. Terpulang kalau dia nak kurniakan itu kepada kita, itu akan jadi hak kita. Jika tidak, itu terpulang kepada penilaian Allah. Tugas kita berjihad dan hanya berjihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimatullah sebagai salah satu daripada bentuk pengabdian kita kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sampai itu sahaja.